Fudail bin Iyad berkata, apa kata Fudail bin Iyad? Man arafan nasa istaraha. Siapa yang tahu sifat manusia, maka insyaallah dia akan tenang. Siapa yang kenal baik hakikat sifat manusia, insyaallah dia akan tenang. Fala yatrabu limadhihim wala yajza'u lidhammihim. Kalau bahasa kitanya, pujian tidak membuatnya melambung, hinaan caci maki tidak membuat dia murung. Tak ada beda bagi dia antara haters and lovers. Fa innakum sari'ur ridha sari'us sukhta. Karena memang manusia itu cepat suka, cepat benci. Mengapa demikian? Wal hawa yuharrikuhum, karena hawa nafsu yang menggerakkan mereka.